sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuh talabah rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adab wa Dawa' bil Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Baik, sebelumnya telah beliau jelaskan tentang kaitan doa dan takdir, dan beliau bawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasannya setiap kebaikan dunia dan akhirat, atau sebaliknya kejelekan di dunia dan di akhirat, itu ada sebabnya. Kemudian beliau sebutkan bahwasannya barang siapa yang memahami perkara ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Akan tetapi di sana ada dua perkara lain yang harus dipahami oleh setiap kita. Beliau sebutkan yang pertama adalah mengetahui tafsir rincian sebab-sebab kebaikan dan kejelekan, perkara-perkara yang mengantarkan, yang mengakibatkan kepada kejelekan di dunia dan di akhirat. Maka harus bagi setiap kita untuk memahaminya. Dan beliau sebutkan perkara yang paling besar menunjukkan seseorang kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan memperingatkan dari jalan-jalan kejelekan adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah. Maka keduanya sebagai jaminan bagi seseorang untuk mengetahui tafsir rincian jalan-jalan kebaikan dan memperingatkan dia dari jalan-jalan kejelekan. Baik, maka masing-masing mengambilnya sesuai dengan kadar keadaan dia, yang bersungguh-sungguh mempelajarinya, memperhatikannya, mengamalkannya, maka dia mengambil bagian yang banyak. Sebaliknya, yang tidak mempelajarinya, tidak memperdulikannya, maka dia tidak mendapatkan bagian kebaikan tersebut. Baik, berikutnya qala rahimahullah wa ba'da dzalika, setelah beliau sebutkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah sebagai jaminan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan, mengetahui jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Qala ba'da dzalik idza ta'ammata akhbarul umami, kemudian setelah itu jika engkau perhatikan berita-berita tentang umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Saleh dan seterusnya daripada umat-umat terdahulu, maka kita akan mendapati pelajaran. Qala fi ahli ta'atihi, dari orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaumnya Nabi Nuh yang ikut selamat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke kapalnya. Demikian pula kaumnya Nabi Lut yang ikut selamat lari dari negeri Sodom. Kalau ahli maksiatihi, demikian pula tentang berita-berita orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik para pembesar, para penguasa, Fir'aun, Haman, Korun dan seterusnya, ataupun pengikut-pengikut mereka. Qala taqadza lika ma alimtahu min al-Qur'ani was sunnah, maka kabar-kabar tersebut, berita-berita tentang umat-umat terdahulu tersebut akan sesuai dengan apa yang kau pelajari, engkau ketahui dari Al-Qur'an dan sunnah, yakni kebaikan itu didapat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan itu disebabkan karena melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ra'aitahu tafasila ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi. Demikian pula engkau akan melihat rincian, tafsil, apa-apa yang Allah kabarkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari berita-berita, kabar-kabar, pelajaran dari umat terdahulu. Qala wa alimta min ayati fil afaq ma yadullu ka'ala anna al-Qur'ana haqqun, dan akan menunjukkan kepadamu, engkau akan mengetahui dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, ayat-ayat yang terjadi di alam semesta ini, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, munculnya bulan, turunnya hujan atau tidak turunnya hujan, kekeringan dan seterusnya. Jika kita memperhatikannya, maka itu semuanya akan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta. Qala wa anna ar-rasul haqqun, demikian pula rasul yang membawa wahyu Al-Qur'an tersebut hak, tidak ada kebatilan padanya. Qala wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan melaksanakan janjinya. Pasti akan melaksanakan janjinya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qala fattarikhu tafsilun li juz'iyyati ma arrafanallahu wa rasuluhu bihi min tafsilil asbabil kulliyati lil khairi wasyarr. Maka tarikh, sejarah umat-umat terdahulu, sejarah awal Islam dan sampai hari kita ini merupakan rincian bagian-bagian dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya beritahukan kita, dari rincian tafsir sebab-sebab secara umum tentang kebaikan dan kejelekan, sebab yang mengantarkan kepada kebaikan seorang hamba di dunia ataupun sebab yang mengantarkan kebaikan seorang hamba di akhirat nanti, atau sebaliknya, yang menjadikan seorang hamba sengsara di dunia maupun di akhirat, seluruhnya telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan baik dalam tarikh. Bagaimana setiap kita mengetahui dengan sebenar-benarnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan rasulnya dan orang-orang yang beriman bersama beliau dalam keadaan sangat sedikit jumlahnya, menghadapi pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya, perang Badar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum ahlillah." Dan sungguh Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian di Badar. Dalam keadaan kalian rendah, dalam keadaan kalian jumlahnya sedikit, 300 sekian belas melawan 1000 orang, dalam keadaan tidak melakukan persiapan perang. Hanya ada 2 kuda, 300 orang itu naik 2 kuda dan 70 unta dibagi untuk 300 orang. Sedangkan musuhnya memiliki 200 kuda, jumlahnya 1000 orang. 1 orang lawan 3 orang. Dalam keadaan mereka persiapan perang, pakai baju perang, pakai pelindung, persenjataan lengkap. Kaum muslimin tidak, hanya sekedar ingin mencegat rombongan dagang, mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Baik, akan tetapi Allah SWT muliakan. Allah SWT menangkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata karena kekuatan pasukan muslimin, akan tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu sebabnya karena iman. Ini pelajaran yang penting itu tadi, ya. Iman itu akan menghasilkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Walaupun seluruh umat bersatu, walaupun seluruh manusia bersatu dari timur sampai barat, al-haq mansur, al-haq pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, ketika kaum muslimin melanggar perintah Allah dan Rasulnya, mereka kalah, walaupun jumlahnya lebih banyak. Dalam perang Hunain, setelah mendapatkan kemenangan yang besar, jumlahnya berlipat-lipat, akan tetapi karena perkara yang tidak Allah ridhoi, mereka kalah. Allah kalahkan mereka. Allah SWT mengisahkan walaqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Dan Allah telah menolong kalian di banyak tempat, di banyak peperangan. Dan ingatlah, ketika perang Hunain jumlah kalian sangat banyak, a'jabatkum kathratukum, banyaknya kalian membuat kalian takjub dengan diri kalian, ujub. Di antara yang disebutkan ucapan di antara para sahabat yang menyatakan lanu laba bikathratin, kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak. Kita tidak akan kalah, jumlah kita banyak sekarang. Ini bentuk ujub. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka. Kalah karena ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya banyak. Peralatannya banyak. Pasukannya banyak. Akan tetapi tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebab asar, apa yang Allah murkai pasti akan mendatangkan kejelekan di dunia maupun di akhirat. Demikian pula perang Uhud. Sebagian pasukan tidak mentaati komando dari Rasulullah SAW. Pasukan panah turun ketika melihat kaum muslimin telah menguasai pasukan kafirin. Baik, maka pada umat-umat terdahulu, pada apa yang kita lihat di alam semesta ini, apa yang kita dengar dari tarikhnya, terdapat rincian sebab-sebab kebaikan dan kejelekan itu secara umum. Baik, ini perkara pertama yang melengkapi ketika seorang hamba telah mengetahui bahwasanya setiap perkara itu ada sebabnya, kebaikan itu ada sebabnya, kejelekan ada sebabnya, maka dia harus mengetahui, mempelajari rincian, tafsir sebab-sebab kebaikan untuk dia lakukan, mengetahui sebab-sebab kejelekan untuk dia jauhi. Qala rahimahullah faslun awhamun fid du'a. Kemudian pasal tentang kekeliruan di dalam berdoa, kekeliruan di dalam doa. Qala al-amru tsani, perkara yang kedua yang harus kita ketahui bahwasanya an yahdaru mughalatata nafsihi ala hadhil asbab. Hendaklah dia menjauhi kekeliruan-kekeliruan pada dirinya terhadap sebab-sebab ini. Dia sudah tahu kejelekan itu ada sebabnya, kebaikan itu memiliki sebab-sebabnya, maka jangan sampai keliru. Qala wa hadza min ahammil umur, maka ini merupakan perkara yang sangat penting. Qala fa innal abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa ukhratihi wa akhiratihi wa la bud. Maka sungguhnya seorang hamba dia mengetahui bahwasannya maksiat, ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala, minal asbabil mudirrah, termasuk dari sebab-sebab yang memadharati dia, sebab yang akan memadharatkan dia di dunia dan di akhirat dia, walabud, dan pasti akan terjadi kemadharatan itu pada seorang yang melakukan maksiat. Qala walakinna tughalituhu nafsuhu bil ittikal ala afillah wa maghfiratihi taratan. Dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut, maksiat adalah sebab yang menjadikan mereka menderita, sengsara di dunia dan di akhirat, akan tetapi jiwa dia menjerumuskan dia, jiwa dia mengarahkan dia kepada untuk bersandar kepada ampunan Allah dan maghfirahnya. Di antaranya sebagian orang berbuat maksiat dengan anggapan nanti minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha luas ampunannya. Baik, maka ini bisikan jiwa, ajakan jiwa yang menjerumuskan seorang hamba. Padahal dia tahu maksiat itu mesti ya, ada efeknya, ada akibat buruknya. Akan tapi terkadang jiwa dia mengajaknya atau sudah, Allah Maha Pengampun, tenang saja, Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Qala wabitaswifi bitawbati tarotan. Dan terkadang pada kesempatan lain ketika dia jatuh pada maksiat, maka dia bersandar nanti saya taubat ya. Nanti kalau sudah selesai ini saya bertaubat ya. Taswif, nanti bisa taubat ya. Mudah, tinggal istighfar. Dah. Qala bil istighfari bil lisan taratan. Dan terkadang pada kesempatan lain dia jatuh pada kemaksiatan, itu sudah mudah, nanti langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Baik. Nah, dengan itu dia menganggap sudah selesai. Qala yaf'alul mandubati taratan. Kemudian pada kesempatan lain, keadaan lain, jatuh pada maksiat, dia tidak begitu risau nah, nanti sholat sunnah ya, atau besok puasa sunnah ya, atau nanti sedekah ya, sunnah ya, berbuat perbuatan-perbuatan yang mandub. Qala bil ilmi taratan, atau yang menjerumuskan dia lagi adalah dia dengan ilmu dia, dia tahu sudah dia berilmu, saya tahu ini dosa di bawahnya syirik misalkan, ini bukan dosa besar ya, amudah ini gitu kan. Dia berilmu wa bil ihtijaj bil qadari taratan, atau berhujjah dengan takdir ya, ya sudahlah ini sudah Allah takdirkan ya. Dengan dia tidak taubat dari maksiatnya ya. Kalau dia berhenti dari maksiatnya, sudah taubat dari maksiatnya, maka tidak apa-apa dia nyatakan. Kalau misalkan ya, seorang sudah taubat dari mabuk-mabuan, kemudian ada orang yang nyela dia, ya pulang kamu dulu kok mabuk-mabuan, kamu dulu kok suka mabuk-mabuan, maka dia ya itu sudah Allah takdirkan ya. Dia sudah berhenti, dia sudah tidak melakukannya lagi, maka tidak mengapa ya. Tapi kalau masih terus saja, ini sudah Allah takdirkan pada saya besok lagi ya, masih terus melakukannya, maka tidak boleh ya. Yang telah lewat itu Allah takdirkan, yang belum lewat dari mana dia tahu Allah takdirkan dia berbuat seperti itu ya. Qala bil ihtijaj bil asbah wan nadhair taratan, atau berhujjah dengan perkara yang mirip ya, memiliki kemiripan sesuatu yang sama ya. Dia melihatnya ini kan enggak apa-apa, dulu ada orang alim juga jatuh pada dosa ini ya, misalkan dulu juga ada yang berbuat seperti ini ya. Qala wal ittida' bil akabiri taratan ukhra, atau dia berhujjah dengan teladan para pembesar itu fulan ya, orang yang terkenal, orang yang memiliki kedudukan berbuat demikian ya. Dia berhujjah dengan perkara-perkara tersebut yang ini merupakan kekeliruan dalam memahami sebab-sebab tadi ya. Padahal dia tahu ini sebab yang menjerumuskan dia, sebab yang merugikan dia dunia dan akhirat dia. Tapi ada subhat itu tadi ya. Wah sudah, Allah Maha Pengampun, tidak apa-apa, atau nanti taubat mudah ya, dan seterusnya tadi. Baik qala wa kathirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunub wa raha hadha fi hadha. Dan banyak dari manusia, dan ini tentunya bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak berilmu ya, orang yang tahu, orang yang mengerti. Kebanyakan mereka menganggap bahwasannya kalau dia berbuat apa saja, dosa apa saja, Allah Maha Pengampun, cukup nanti bilang mengucapkan astagfirullah, sudah zala atharu dzunub, hilang seluruh pengaruh dari dosa tadi, tidak ada efeknya sama sekali. Waraha hadza bihadza, dan hilang atar dzunub tadi dengan istighfar itu. Ini persangkaan kebanyakan manusia ya, ini dugaan kebanyakan manusia ya. Dan tentunya ini orang yang berilmu, orang yang tahu ya. Qala wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fikhi, Imam Ibnu Qayyim menyatakan, dan sungguh telah berkata kepadaku seorang yang menisbahkan diri kepada fikih, orang berilmu, orang yang berilmu tentang agama. Qala, ana af'alu ma af'alu thumma aqul subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah wa qad ghufira dzalika ajma'u. Saya kalau berbuat perbuatan dosa, berbuat ini, berbuat itu dari dosa-dosa, maka aku ucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Nah, dengan itu sudah diampuni dosa saya seluruhnya. Qala kama sahani Nabi, dia berdalil ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, qala man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah khuttat anhu khatayahu walau kana mithla hazabatil bahr. Barang siapa yang pada satu hari dia mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, maka digugurkan dosa-dosa dia walaupun jumlahnya sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni dia. Baik, qala wa qala li akharu min ahli Makkah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan lagi, dan ada lagi orang yang menyatakan kepadaku dari penduduk Makkah ya, dekat dengan Ka'bah. Qala nahnu idza fa'ala hatuna ma fa'al itasala wa tawafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya an dzalik. Kami penduduk Mekah kalau berbuat sesuatu dari dosa, maka kami mandi kemudian tawaf di Ka'bah selama sepekan ya, sepekan tawaf ya. Ya. Dan dengan itu muhiya anhu dzalik, sudah dihapus dosanya. Baik, ini masih kisah tentang bentuk orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu ya. Kalau qala li akhar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyatakan lagi, ada lagi yang mengatakan kepadaku, qad sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah sahih ya, hadis sahih dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengisahkan, aznaba abdun dhanban faqala ay rab inni asabtu dhanban faghfirli. Seorang hamba terjatuh pada perbuatan dosa, maka seketika dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya aku terjatuh kepada dosa, maka ampunilah aku. Qala fa ghafara lak, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala summa makatha ma syaa Allah, kemudian diam beberapa saat ya. Summa adzanaba dzanban akhar, kemudian dia berbuat dosa lagi, dosa yang lain. Faqala rabbi inni asabtu dzanban faghfirli fa ghafara lak. Kemudian dia pun langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diampuni. Tsumma makatha ma syaa Allah, kemudian dia beberapa saat. Tsumma adzanaba dzanban, kemudian dia berbuat dosa lagi. Faqala rabbi asabtu dzanban faghfirli, kemudian dia pun minta ampun lagi. Faqala Allah azza wa jalla alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi fal yasna' ma syaa. Sungguhnya hambaku ini mengetahui bahwasanya dia punya Rob, bahwasanya Rob dia mengampuni dosa dan juga menghukum karena dosa. Sungguh aku telah mengampuni untuk hambaku ini, maka berbuatlah dia sekehendaknya. Baik, maka ini dijadikan dalil ya, tidak apa-apa berbuat dosa, nanti minta ampun. Berbuat dosa lagi, nanti minta ampun lagi. Qala wa ana la asuku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, dan saya tidak meragukan sama sekali, saya tidak ragu sama sekali bahwasannya aku memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga menghukum dengan sebab dosa itu. Qala wa hadha tarku minan nas qad ta'allaqa bi nususin minar raja. Maka kelompok manusia seperti ini, yang pertama tadi ketika berbuat dosa langsung istighfar, atau berbuat dosa mengucapkan tasbih 100 kali, atau berbuat dosa kemudian tawaf, orang yang seperti ini sungguh qad ta'allaqa bi nususin minar raja, dia telah bergantung terhadap nas-nas yang mengandung roja, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala wattakala 'alaiha, dan bersandar di atasnya. Wa ta'allaqa biha biqilta yadayhi, bahkan dia bergantung dengan kedua tangannya pada nas-nas roja. Harapan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Ya. Qala wa idza utiba 'alal khotaya wal inhimati fiha saradalaka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja. Maka kalau dia dicela, dia diperingatkan dari perbuatan dosa, dan asiknya dia dengan perbuatan dosa tadi, maka serta-merta dia langsung menyebutkan dalil-dalil yang dia hafal tentang luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebutkan nas-nas tentang roja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas ampunannya, Allah Maha Luas rahmatnya. Maka ini orang yang bergantung kepada nas roja saja. Qala wal juhal min hadha ad-darbi minan nasi fi hadzal babi gharaibu wa ajaibu. Dan pada orang-orang jahil yang masuk kelompok ini, ya, kelompok orang-orang yang bersandar kepada nas-nas raja, ya, ada perkara-perkara yang sangat gharib, aneh, asing, dan sangat menakjubkan. Perbuatannya itu sangat aneh. Qala ka qali ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka. Wa kaffir mastata'ta minal khotaya idza kana al-qutumu 'ala karimi. Perbanyaklah dosa semampu kalian. Kenapa? Jika kalian nanti akan menghadap Zat yang Maha Pemurah, Allah Maha Pemurah, ya kan? Maka perbanyak dosa, Allah Maha Murah, nanti Allah akan mengampuni. Ya. Ini ucapan mereka. Ini keyakinan mereka. Ya. Wa qaulul akhar, dan sebagian lain mereka menyatakan at-tanazzuru minal dzunubi jahlun bi sa'ati 'afwillah. Tanazzuh dari dosa, ya, membersihkan diri dari dosa, itu bentuk kebodohan, ya, terhadap luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa qalil akhar tarku dzunubi juratun ala maghfiratillahi wasistighfarun laha. Meninggalkan dosa itu bentuk kurang ajar terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk menyepelekan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan juhal dari orang-orang yang bersandar kepada dalil-dalil roja, ya. Dalil-dalil wa'd, janji Allah Subhanahu wa taala. Qala qala Abu Muhammad ibn Hazm Ali ibn Ahmad Al-Qurtubi. Qala ra'aitu ba'du ha'ula'i yaqulu fi du'a'ihi. ini persaksian seorang alim Andalus. Beliau mengatakan, aku melihat sebagian dari mereka ini di dalam doanya menyatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ismati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penjagaan dari dosa. Yang enggak mau dijaga dari berbuat dosa. Baik, ini bentuk bergantung kepada nas roja yang berlebihan. Qala min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr wa annal 'abda la fi'la lahu al-fattah wa la ikhtiyar wa innama huwa majhurun 'ala fi'il ma'asi. Baik, ini masuk pada permasalahan jabr. Baik, kita cukupkan ila huna. Nasallallahu at-taufiq lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wa